tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-303 ini, didukung oleh para pemain, Benny sebagai Rawis, Mas Niko sebagai laki-laki tua, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Rifki sebagai Kilat Bahu, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Apa kabar, Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpet. Ada apa lagi, toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anae, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Walam, Mbak Yu. Wis tau Empro toh, obat tetes mangkata probiotik itu. Apa kui? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.